Bagaimana kalau kita tidak dipuji oleh orang? Tidak apa-apa. Wilayah kita tuh bukan memikirkan sikap orang ke kita. Wilayah kita adalah memikirkan sikap kita disukai Allah atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 153. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahuna laka lima yadunnunahu fika, fakun anta daman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Orang-orang memuji padamu disebabkan oleh apa yang mereka sangka ada padamu. Karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Kita dipuji satu, karena Allah memberikan sesuatu yang membuat kita dipuji. Misal bentuk tubuh ciptaan Allah, kecerdasan otak juga ciptaan Allah, kuatan, kekuatan juga dari Allah. Pujian apapun yang datang pada kita, pasti yang dipuji itu adalah karunia Allah. Dua, kenapa dipuji? Karena Allah menutupi aib, kekurangan, kesalahan, dan kejelekan kita. Jadi orang memuji kita karena satu, Allah memberikan karunia yang membuat dipuji. Dua, Allah menutupi aib, dosa, keburukan, kejelekan kita sehingga orang lain berprasangka baik kepada kita. Nah, karena orang-orang menganggap kita soleh, itu prasangka dia. Sedangkan kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tidak boleh terlena oleh pujian orang. Karena orang memuji kita karena tidak tahu saja siapa diri kita. Tidak perlu kita acting sok rendah diri. Kalau dipuji, alhamdulillahirrabbilalamin, kembalikan ke Allah. Dan ingat baik-baik, orang memuji kita karena prasangka mereka, tidak boleh kita terpedaya oleh prasangka orang. Seakan-akan kita cocok dengan pujian tersebut. Wah, kamu soleh, wah kamu baik, wah kamu mulia, kamu benar-benar akhlaknya benar-benar sangat indah. Kita tahu sholat kita tidak khusyuk, ngaji kita tidak ngerti, amal kita tidak ikhlas, sedekah kita sangat pelit, pikiran kita sering kotor. Dalam kesendirian, berapa banyak pikiran kita pikiran dosa, melihat yang lawan jenis, mata berzina, orang tidak tahu. Iri kita kepada teman yang pinter, dengki kita kepada orang lain, ujub kita ketika merasa lebih mulia dari yang lain. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dan orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Intinya adalah lebih baik sibuk dengan apa yang Allah tahu daripada menikmati sesuatu yang mereka tidak tahu. Hati-hati, orang-orang yang senang dipuji kecenderungannya membagus-bagus topeng. Ingin dianggap oleh orang lain lebih dari kenyataan. Mana yang lebih penting? Dipuji atau dikoreksi? Mana yang disukai nafsu? Dipuji atau dikoreksi? Dipuji. Nafsu itu suka dari puji. Dan membuat kita sering berbohong. Membohongin diri sendiri. Contoh saja, kalau kita difoto, kita ingin foto itu kelihatan lebih mulus. Kita senang orang menganggap kita, wajah kamu mulus. Wah, kamu awet muda. Padahal aslinya tidak begitu. Bohong. Yang enak itu just the way you are. Apa artinya? Berani tampil apa adanya. Ingin kelihatan pinter itu menderita. Ingin kelihatan kaya itu menderita. Ingin kelihatan keren itu menderita. Ingin kelihatan langsing itu menderita. Ingin kelihatan jadi orang baik juga menderita. Bolehkah kita ingin jadi kelihatan sebagai orang baik? Tidak perlu. Yang perlu itu jadi orang baik. Kalau ingin kelihatan sebagai orang baik, berarti topeng baiknya. Ingin jadi orang baik saja. Orang mau menghargai atau tidak, itu urusan mereka. Urusan kita adalah jadi orang baik. Perlukah kita dikagumi orang sebagai orang jujur? Jawab, perlu tidak? Mau apa dikagumi orang? Nah hadirin, pernah suatu saat Luqman Hakim membawa anaknya naik keledai. Yang pertama naik bapaknya, dituntun oleh anaknya. Kata orang, si bapak tidak punya perasaan. Dia enak naik keledai, anaknya nuntun. Zolim. Anak dinaikkan, bapak turun. Kata orang lagi di bukit yang kedua, ini anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Masa dia naik, bapak yang nuntun. Akhirnya naik berdua, disebut kejam, tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan. Semua salah. Akhirnya turun dua-duanya. Dibawa saja ke pasar keledainya. Ke orang pasar, tuh ada orang bloon. Punya keledai, enggak dinaikin. Selamat menderita bagi orang yang ingin dipuji orang. Kenapa pakai sorban? Ya enggak apa-apa. Ini sorban saya, kepala saya. Yang pakai sorban belum tentu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Ada yang menganggap, kenapa itu luka? Itu perban hadirin. Ada juga dulu yang pernah ngomong begini, itu ikut-ikutan almarhum A.A. Jimmy. Begitu, terbalik. Ya. Saya pakai sorban karena menghormati saudara-saudara. Coba saya kesini ceramah pakai singlet, pakai pakaian sepak bola, kan tidak menghargai majelis ini. Betul? Bagaimana kalau kita tidak dipuji oleh orang? Tidak apa-apa. Wilayah kita tuh bukan memikirkan sikap orang ke kita. Wilayah kita adalah memikirkan sikap kita disukai Allah atau tidak. Ya, selanjutnya Ustaz. Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyusna 'alaihi biwasfin la yashaduhu min nafsihi. Seorang mukmin jika dipuji orang, malu pada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Itulah hadirin, kalau orang beriman dipuji bukannya bangga, malulah. Makanya sibuklah dengan yang Allah tahu.